Mitra bisnis, para importir mengeluhkan implementasi aturan impor produk hortikultura yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan impor produk hortikultura. Pasalnya, kebijakan yang terbit September 2012 itu belum berjalan sesuai harapan. Fasilitas pelabuhan yang belum memadai, seperti minimnya listrik untuk mesin pendingin, serta jumlah auditor untuk melakukan survei produk hortikultura di negara asal menjadi catatan para pelaku importasi. Bahkan menurut seorang sumber, untuk mendapatkan auditor di Tiongkok, importir harus menunggu hingga 21 hari. Padahal untuk melakukan inspeksi, importir harus membayar mahal, yakni sekitar $325 per dokumen produk. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda melihat hal ini? Ya, itulah kita kan begitu, membuat peraturan tapi nggak mikir yang macam-macam yang lain itu kan. Bagaimana, kita kan bikin peraturan, bikin orang susah gitu aja. Tapi ya, mau bilang apa sebenarnya. Tapi kan diharapkan sebenarnya kan bahwa buah-buahan dalam negeri kita akan menjadi bertambah banyak. Orang beli buah-buahan dalam negeri daripada import ataupun daripada barang-barang pertanian kita. Tapi ini kan kita nggak laksanakan juga secara benar, sehingga akhirnya seperti juga daging. Akhirnya kita kekurangan daging semuanya karena ini batasi import, tapi di dalam negeri nggak cukup. Nah, inilah soal-soal menurut saya yang terjadi selama ini yang kita harus hadapi begitu loh. Lalu apa saran Anda untuk pemerintah dalam membuat kebijakan ke depannya? Kita harus lakukan itu secara planning, itu betul-betul bisa kita laksanakan. Nggak bisa bikin kebijakan tiba-tiba, karena you harus memikirkan apakah you mau bantu konsumen atau you mau membantu daripada sektor-sektor tertentu seperti pertanian dan lain-lain. Tapi kalau sektor itu you tidak juga bantu, tidak juga mungkin tumbuh dia kan. Dan kalau tidak ada tumbuh, bagaimana you memenuhi pasar dalam negeri yang selalu permintaannya bertambah terus dengan penduduk bertambah terus. Ya, kebijakan-kebijakan kita ini kan semua ad hoc ya. Kebijakan satu departemen dengan departemen yang lain itu tidak ada yang sinkron. Semua jalan sendiri sekarang. Dan ini akan kita hadapi sampai 2014 nanti menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.